بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد خطى لمن أعزني الله يقوم masih kita sedikit melanjutkan di bab al-iman bil jannati wan nar. Iman atau beriman dengan surga dan neraka. Beriman dengan surga dan neraka. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas keterangan dari Syekh Saleh bin Abdillah Fauzan hafizahullah bahwasanya surga dan neraka itu abadi, sehingga ahli surga akan mendapatkan kenikmatan selama-lamanya, tidak ada akhir di dalam surga. Kenikmatan yang abadi. Demikian juga penduduk neraka yang memang kafir, bukan orang-orang muslim, mereka juga akan kekal selama-lamanya di neraka. Ya tambillah, mereka akan abadi, tidak akan keluar dari api neraka. Dan hal ini dikarenakan neraka itu juga abadi. Neraka sebagaimana surga itu akan abadi. La tafniyani abada, tidak akan hilang, tidak akan sirna surga dan neraka selama-lamanya. Baqa'uhuma ma'a baqa'illahi abadal abidin. Keabadian surga dan neraka ya, itu bersamaan dengan keabadian Allah selama-lamanya. Tapi Syekh Hafizahullah telah menyebutkan abadinya surga dan neraka itu adalah makhluk yang mana keabadian Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah sifat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tentunya berbeda dengan keabadian surga dan neraka. Dan Allah azza wa jalla yang memberikan sifat keabadian kepada surga dan neraka. Baik. Sehingga berbeda keabadian Allah Azza wa Jalla sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya. Ya, dengan berbeda dengan keabadian surga dan neraka yang merupakan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita lanjut di ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Wa qawluhu wa Adamu alaihi salam kana fil jannatil baqiyati al-makhluqati. Adalah Nabi Adam alaihi salatu wasalam, beliau dahulu berada di surga yang abadi, yang makhluk. Tayyib. Jadi dahulu Adam alaihi salatu wasalam tinggal di surga. Lamma khalaqallahu Adama, ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam, hasala ma hasal min ikramillahilah, maka terjadilah apa yang terjadi dari pemuliaan Allah Azza wa Jalla kepada Adam. Wa idhari fadlihi alal malaikati, dan Allah tunjukkan keutamaan Adam keutamaan Adam di atas para malaikat. Ya. Ketika Allah Azza wa Jalla menyuruh para malaikat untuk sujud. Sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam. Tapi sujud bukan sujud ibadah, sujud penghormatan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami katakan kepada para malaikat, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka seluruh malaikat sujud. Malaikat yang jumlahnya sangat banyak. Sujud semuanya kepada Adam alaihi salatu wassalam sebagai bentuk apa? Penghormatan. Pemuliaan. Ya. Illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau sujud. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis enggan dan menyombongkan diri. Dan iblis itu menjadi orang-orang, termasuk orang-orang kafir. Hal ini ya sebagai bentuk penghormatan luar biasa dari Allah Azza wa Jalla. Pemuliaan kepada Adam alaihi salatu wassalam. Tatkala apa? Para malaikat diminta untuk sujud. Ya, karena sebelumnya Adam diberi ilmu oleh Allah Azza wa Jalla nama-nama benda. Wa'allama Adam al-asma kullaha. Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Ya. Nama benda diajarkan kepada Adam alaihi salatu wasalam. Kemudian apa? Summa aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah Azza wa Jalla menampakkan benda-benda tersebut kepada para malaikat. Qala ambiuni bi asma'i haula. Wahai malaikat, kabarkan kepadaku dengan nama-nama benda-benda ini semuanya. In kuntum shodiqin, kalau kalian memang benar. Ya, kalau kalian memang benar lebih mulia daripada Adam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat kemudian mengatakan, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak memiliki ilmu kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau maha mengetahui dan maha hikmah. Ya, subhanallah. Jadi tatkala apa? Allah Azza wa Jalla meminta malaikat untuk menyebutkan nama-nama benda, mereka tidak tahu. Ya, setelah itu apa? Faqala ya Adamu ambi'hum bi asma'ihim. Wahai Adam, kata Allah Azza wa Jalla, berikan, kabarkan kepada mereka, para malaikat, nama-nama benda ini. Ya, akhirnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam ya, menyampaikan nama-nama benda tersebut dan beliau ternyata lebih mengetahui atau lebih berilmu daripada para malaikat. Setelah itu Allah Azza wa Jalla memerintahkan para malaikat untuk sujud sebagai bentuk penghormatan kepada Adam alaihi salatu wassalam. Tayyib. Qala wa hasadahu iblisu ala dhalika. Kemudian iblis hasad, dengki. Iblis memiliki hasad. Apa itu hasad? Iri hati. Iri hati akan keutamaan Adam tersebut. Ya. Kok Adam disuruh sujud semua malaikat. Ya, kemudian saya disuruh sujud kepada Adam. Terus iblis ketika ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, ya iblis, ma mana'aka antasjuda lima khalaqtu biyadai. Ya, wahai iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud dengan Adam yang aku telah ciptakan dengan kedua tanganku? Astagbarta am kunta minal alin, apakah kamu menyombongkan diri? Apakah kamu merasa orang yang tinggi ya, merasa lebih mulia. Maka iblis mengatakan, qala ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Oh ya Allah, aku lebih baik daripada dia. Iblis mengatakan, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Kenapa? Khalaqtani min nar, engkau menciptakan diriku dari api, khalaqtahu min tin. Sementara engkau menciptakan Adam dari tanah. Subhanallah, ini sikap sombong, merasa lebih baik. Merasa lebih baik dari iblis sampai akhirnya dia dilaknat oleh Allah Azza wa Jal dan dia menjadi orang yang kafir. Ya, sehingga dia hasad iri. Hasad kepada Adam. Masa dia yang lebih di bawah, saya yang lebih di atas. Merasa lebih baik. Merasa lebih tinggi. Sehingga dia hasad, dia iri. Tidak mau sujud kepada Adam. Aba an yasjuda lahu, kata Syekh Hafizullah, tidak mau sujud kepada Adam. Wa asallaha azza wa jalla min babil hasadi wal kibr. Adam bermaksiat kepada Allah azza wa jalla karena hasad dan juga sombong. Ini dua sifat yang sangat berbahaya. Yang pertama kali iblis, ya, Allah azza wa jalla dimaksiati di muka bumi adalah karena hasad dan karena sombong. Dalam, ya, bentuk kesombongannya apa? Ucapan iblis, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Na'udzubillah, ketika dalam hati ada perasaan lebih baik daripada orang lain, ini sudah sombong. Sehingga kita semuanya enggak boleh untuk memiliki perasaan demikian di hati kita. Seorang mukmin tidak boleh memiliki perasaan lebih baik daripada orang lain. Ya, karena kalau ada perasaan seperti ini berarti dia sombong. Ya, memiliki kesombongan dalam hati dan ini yang menyebabkan iblis kafir kepada Allah Azza wa Jalla, tidak mau sujud kepada Adam dan kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Khatalimana azanallahu yakum. Kemudian kita lanjut keterangan dari Syekh Hafizahullah Ta'ala. Allahu Jalla wa Ala qala li Adam. Setelah itu Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Adam, ya, uskun anta wa zawjukal jannah. Tinggallah engkau wahai Adam dengan istrimu di surga. Wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma. Makan dan minumlah atau bersenang, makanlah kalian berdua, ya, dari surga ini dengan penuh kenikmatan. Ya, min haitsu syi'tuma, dari arah sesuai kehendak kalian berdua. Ya, subhanallah, dalam keadaan apa? Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Adam, ayah kita, dan Hawa, di surga segala kenikmatan. Segala yang diinginkan. Dari apa? Kenikmatan-kenikmatan surga. Subhanallah, ternyata, fahabatu ilal ardi. Kemudian, ya, Allah Azza wa Jalla mentakdirkan Nabi Adam alaihi salatu wasalam dan istrinya Hawa itu diturunkan di dalam bumi. Ya, kenapa? Karena beliau telah melakukan sebuah dosa. Ya. Mendekati pohon terlarang. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan apa? Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ya. Janganlah engkau berdua mendekati pohon yang terlarang ini. Ya. Kalau engkau mendekati pohon yang terlarang ini, memakan buah yang terlarang ini, engkau akan menjadi orang yang zalim. Subhanallah. Ya, ternyata Allah Azza wa Jal mentakdirkan Adam tergoda. Karena iblis dengan hasadnya, sifat hasad iri yang ada pada iblis terus menggoda Adam. Ya. Iblis mengatakan, qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, Maukah aku tunjukkan kepadamu tentang syajaratul khuldi, pohon keabadian. Wa mulkil la yabla, dan juga kerajaan yang tidak akan pernah sirna. Ya. Fa waswasa ilaihi syaitan. Sebelumnya dikatakan dibisik-bisikkan kepada Adam oleh syaitan. Ya. Faqala ya Adamu, kemudian syaitan mengatakan, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian. Wa mulkil la yabla, dan kerajaan yang tidak akan sirna. Jadi dikhabarkan, dibayangkan atau digoda Nabi Adam alaihi salam oleh iblis, kalau engkau memakan buah ini maka engkau akan abadi di surga. Kenapa? Karena ini adalah syajaratul khuld, pohon keabadian. Ya, engkau tidak akan keluar dari surga selama-lamanya. Digoda, dirayu, sampai kemudian Adam alaihi salatu wassalam fa'akala minha. Ya, Adam dan Hawa memakan syajaratul khuld, buah keabadian tadi. Tapi ini sekedar penamaan. Ya, buah keabadian, tipuan dari iblis. Ya. Tipuan dari apa? Iblis. Padahal itu pohon yang dilarang. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan untuk apa? Jangan mendekati pohon yang satu ini. Ya. Tapi ternyata sebagai manusia, Adam alaihi salatu wasalam akhirnya memakan buah terlarang tersebut. Ya, fa akala minha fabadat lahuma sawatuhuma. Maka beliau berdua ketika makan buah khuldi, buah keabadian. Sebagian orang menamakan sebagai buah khuldi, tapi ini bukan alam ya. Bukan nama buah seperti buah tufah, buah maus, pisang, apel dan seterusnya. Ada orang menamakan buah khuldi. Buah khuldi, tapi bukan nama ya. Jadi syajaratul khuldi, buah keabadian. Karena ketika iblis menggoda Adam, dia mengatakan bahwasanya kalau engkau makan buah ini, engkau akan abadi di surga selama-lamanya. Baik, sampai akhirnya Adam memakan buah terlarang tersebut. Terus apa? Fabadat lahuma sawatuhuma. Ya, tersingkap, terbuka aurat keduanya. Wa tawfiqa yakhsifani alaihima. Keduanya langsung menutupi auratnya, ya, min waraqil jannah. Dari apa? Daun-daun yang ada di surga. Fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Maka bermaksiatlah Adam kepada Allah, kepada Tuhannya. Faghawa, Adam sempat tersesat. Ya, summa ijtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Tapi kemudian Allah Azza wa Jalla memilih Nabi Adam alaihi salatu wasalam kembali. Kemudian beliau bertaubat. Ya, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya taubat. Setelah itu Allah memberikan hidayah kepada Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Ya, ini bedanya. Kalau iblis alaihi salatu iblis ya dengan Nabi Adam alaihi salatu wasalam berbeda. Iblis dia kafir kepada Allah, berbuat dosa, sombong, kafir, tapi enggak mau taubat. Ya, iblis semakin menjadi-jadi kelakuannya. Sementara Adam alaihi salatu wasalam, beliau ketika terjatuh dalam dosa, beliau bertaubat kepada Allah, kemudian beliau Allah berikan hidayah. Ya, Allah terima taubatnya. Fataba alaihi wa hada. Allah azza wa jal menerima taubatnya dan memberikan hidayah kepada Adam alaihi salatu wassalam. Ya, ini diantara apa? Perbedaan. Ya, antara iblis dengan Adam alaihi salatu wassalam. Sehingga Adam alaihi salatu wassalam dimuliakan kembali oleh Allah azza wa jal. Ya, Nabi Adam alaihi salatu wassalam Allah muliakan. Allah angkat derajatnya karena beliau bertaubat. Beliau ya terus menetapi hidayah. Tayyib. Adapun iblis karena dia sombong, karena dia tidak mau bertaubat kepada Allah, tidak mau mengakui kesalahannya dan dia tidak mau bertaubat, akhirnya iblis dilaknat ila yaumil qiyamah. Dilaknat sampai hari kiamat. Barakallahu fikum. Nah, Setelah Nabi Adam alaihissalatu wasallam ya diturunkan ke dunia, waqad ghafarallahu li adama li'annahu taba, ya Allah azza wa jalla telah mengampuni Nabi Adam alaihissalam karena beliau telah bertaubat. Taba ilallah huwa wa zawjatuhu, beliau dan istrinya Hawa, Hawa telah bertaubat dengan taubat yang benar. Ya Allah abadikan doa taubatnya Nabi Adam dan istrinya. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, dalam surat Al-A'raf ayat 23. Ya. Keduanya, yakni Adam dan Hawa berkata, Rabbana zalamna anfusana wahai Rabb kami, kami telah menzalimi diri-diri kami. Ya. Dengan berbuat dosa, dengan memakan pohon terlarang. Ya. Wa illam taghfir lana, kalau Engkau tidak mengampuni kami ya Allah, wa tarhamna, kalau Engkau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Ya. Ini diantara lafaz-lafaz doa yang dibaca bagi seorang yang bertaubat kepada Allah. Ya, doa yang Allah berikan dari ucapan Nabi Adam dan Hawa alaihissalam ketika mereka baru saja berbuat dosa, langsung bertaubat dengan membaca doa ini. Rabbana zalamna anfusana. Wahai Rabb kami, kami telah menzalimi diri-diri kami. Ya. Jadi di sini pengakuan. Mengakui perbuatan dosa-dosa di hadapan Allah azza wajalla. Ya. Fa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau Engkau tidak mengampuni kami, kalau Engkau tidak merahmati kami. Ya, maksudnya ya Allah ampuni kami, ya Allah rahmati kami. Terimalah taubat kami. Ya, kalau tidak Engkau ampuni kami ya Allah, kalau Engkau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin. Sungguh kami adalah menjadi orang-orang yang merugi. Tayyib, dan doa ini disyariatkan untuk dibaca oleh orang-orang yang baru berbuat dosa. Ya, terkhusus bagi orang-orang yang baru terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Yang dengan doa ini Allah Azza wa Jalla menerima taubatnya Adam alaihi salam. Ya. Wa asa Adamu rabbahu faghwa thumma istabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Dalam surat Thaha ayat 121-122. Dan maka Adam akhirnya bermaksiat kepada Tuhannya. Adam sempat menyimpang, tapi kemudian Adam Allah pilih. Ya, beliau alaihi salam, ya, Tuhannya memilih Nabi Adam alaihi salatu wasalam untuk kemudian bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar. Subhanallah, ini diantara apa? Kisah ayah kita Adam alaihi salatu wasalam ketika beliau berdosa dan beliau orang yang sangat segera dalam bertaubat kepada Allah azza wajal. Teladan buat kita semuanya bahwasanya apa? Orang yang berdosa hendaknya segera bertaubat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan terus menerus dalam dosanya. Ya, menunda-nunda taubat sampai akhirnya na'udzubillah dia dijemput oleh kematian, belum sempat bertaubat. Tapi kalau ada orang yang senantiasa bertaubat, habis jatuh dalam dosa, taubat lagi. Habis jatuh dalam dosa, taubat lagi. Ya, maka ini adalah orang-orang yang insyaallah akan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ya, kita semuanya harus tidak boleh putus asa. Ya, ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, ditanya tentang ada seorang syekh yang ditanya sama muridnya, wahai syekh, bagaimana kalau saya berdosa? Segera bertaubat. Bagaimana kalau berdosa lagi? Taubat lagi. Ya, bagaimana kalau saya berdosa lagi? Taubat lagi. Ya, sampai kapan? Sampai engkau membuat sedih syaitan. Ya, kalau kamu bertaubat terus, habis jatuh dalam dosa, taubat lagi. Jatuh dalam dosa, taubat lagi. Ya, sampai kapan? Sampai setan bersedih. Kenapa? Karena engkau telah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga enggak boleh berputus asa. Ya, taubat lagi. Walaupun kemudian terjatuh ke dalam dosa lagi. Ya, Allah Azza wa Jalla menyebutkan, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, ya, yang telah menzalimi diri-diri mereka dengan berbuat dosa-dosa, "La taqnatu min rahmatillah," jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Selama hamba mau bertobat, ya, Allah akan mengampuni semua dosa. Barakallahu fikum. Ya, kata Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah, "Fataba Adamu wa Hawa, ya, alaihima salam ila Allah. Fataba Allah alaihima." Kemudian Adam dan Hawa alaihima salam bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, dan Allah pun menerima taubat keduanya. "Amma iblisu fa inna ustamarra fi ghayyih." Adapun iblis, dia terus menerus di dalam penyimpangannya. "Walam yatub," dia tidak mau bertaubat. Ya, "walidzalika taradahu Allahu min rahmatihi wa la'anahu." Sehingga Allah Azza wa Jal mengusir iblis dari rahmat Allah. Allah melaknatnya. Ya, Allah melaknat iblis. Ya, dalam keadaan apa? Karena iblis tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, "wa ja'alahu qawadan likulli syarr." Iblis Allah jadikan sebagai pemimpin, sebagai orang yang membimbing kepada setiap kejelekan. Ya, subhanallah, yang namanya kejelekan-kejelekan yang dilakukan oleh manusia itu pemimpinnya, pembimbingnya yang menuntun ke sana itu adalah iblis dan bala tentaranya. Ya, iblis itu masih hidup. Ya, minta ditangguhkan sampai yaumul qiyamah. Ya, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku, berikanlah aku tangguh. Ya, tundalah kematianku ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan nanti. Qala innaka minal munzirin. Ya, Allah Azza wa Jalla menyatakan, ya, kamu termasuk apa? Orang yang ditangguhkan, yang ditunda kematiannya. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai waktu, pada hari waktu yang telah ditentukan, hari kiamat. Ya, subhanallah, dia minta ditangguhkan sampai hari kiamat untuk tujuan apa? Untuk tujuan menggoda Bani Adam. Menggoda keturunan Adam, menggoda manusia semuanya. Ya, tanpa terkecuali berusaha untuk digoda, kecuali orang-orang yang ikhlas. Ya, qala fa bi izzatika la ukhwiyannahum majma'in ila ibadaka minhumul mukhlasin. Ya, dinyatakan oleh iblis, ya, dengan kemuliaanmu ya Allah, aku akan menyesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu dari kalangan orang-orang yang ikhlas. Itu sulit bagi iblis untuk menyesatkan Bani Adam. Ya, sehingga anak-anak keturunan Adam itu hampir semuanya apa? Semuanya itu berusaha untuk disesatkan oleh iblis, dicerumuskan oleh iblis ke dalam kerusakan, kesesatan. Ya, disesatkan, disimpangkan dari jalan yang lurus di kehidupan dunia. Kecuali orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang ikhlas, sulit bagi iblis untuk bisa menggelincirkan Adam, menggelincirkan apa? Bani Adam. Ya, orang-orang yang mukhlisin, sulit bagi iblis untuk menyesatkan dia. Sehingga nasihat buat kita semuanya, ya, di antara perkara yang akan bisa menyelamatkan seorang insan dari godaan-godaan iblis adalah al-ikhlas. Apa? Al-ikhlas. Ya, mengikhlaskan niat, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam segala ucapan, perbuatan, segala amalan. Ya, dengan keikhlasan sangat sulit bagi iblis untuk menyesatkan Bani Adam. Ya, kenapa? Karena orang yang ikhlas itu pasti akan dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang yang ikhlas dia akan dijaga, dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan keikhlasannya, dengan ketauhidannya, dia memiliki benteng yang sangat kokoh. Ya, insyaallah taala dia akan mendapatkan penjagaan dan perlindungan dari Allah Azza wa Jalla dengan keikhlasannya. Sehingga tersirat di sini ya bagi kita semuanya untuk senantiasa mengikhlaskan niat-niat kita. Ya, mengikhlaskan kita amalan-amalan kita semuanya dalam berucap, dalam beribadah, karena ini adalah ya untuk tujuan ini kita dicipta, dan dengan keikhlasan kita semuanya akan selamat dari berbagai macam tipu daya dan godaan iblis la'anahullah. Kemudian kita lanjut di kalam beliau yang terakhir, wa qawluhu fa ukhrija minha ba'dama asallaha ya azza wa jalla. Tayyib, maka kemudian beliau dikeluarkan dari surga ya setelah beliau bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Nabi Adam dulunya di surga, tapi karena beliau bermaksiat alaihi salam, beliau akhirnya dikeluarkan dari surga. Ikhraju minal jannati uqubatan lahu ya ala maksiatihi. Maka dikeluarkannya beliau dari surga itu sebagai hukuman bagi beliau atas perbuatan maksiat yang dilakukan. Ya, apa maksiatnya? Memakan buah terlarang. Memakan buah terlarang. Itu pun karena apa? Tipuan dari iblis, godaan dari iblis. Tayyib, lakinnahu taba ila Allah azza wa jalla. Tapi kemudian Nabi Adam bertaubat. Masya Allah ya. Beliau bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ya. Sampai-sampai disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, tentang apa? Kisah taubatnya Adam alaihi salatu wassalam. Ya. Tsummajtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Kemudian Allah memilih Adam alaihi salatu wassalam ya, dan Allah azza wa jalla dalam keadaan apa? Menerima taubatnya Adam alaihi salatu wassalam ya, setelah beliau sempat terjatuh dalam kesalahan. Tayyib, jadi Allah menerima taubat Nabi Adam, disebutkan kama dzakarallahu dzalika fil Quran, sebagaimana Allah azza wa jalla sebutkan hal itu dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, sehingga dengan taubatnya Nabi Adam Allah memuliakan beliau kembali. Ya, Allah muliakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, dan kemudian keturunan beliau akhirnya tinggal di dunia. Ya, keturunan beliau Nabi Adam alaihi salatu wassalam akhirnya tinggal di dunia, termasuk kita semuanya. Ya. Ya. Dalam keadaan apa? Semua anak keturunan Adam itu tinggal di dunia. Hanya saja bagi mereka ya yang mau kembali kepada Allah, berpegang dengan petunjuk ya, anak keturunan Adam yang taat kepada Allah, patuh kepada Allah ya, insyaallah dia akan kembali dimasukkan ke dalam surga. Ya, sebagaimana Adam alaihissalatu wassalam nanti akan masuk kembali ke dalam surga, demikian juga seluruh anak keturunan Adam alaihissalatu wassalam ya akan masuk ke dalam surga dengan syarat ya apa namanya harus mengikuti petunjuk ya, mengikuti hidayah, berpegang kepada hidayah ya. Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Ya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah ya, barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah Azza wa Jalla dari agama yang lurus di dunia ini, fala yadhillu wa la yashqa. Dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan sengsara. Ya, bahkan dia akan kembali masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena dia istiqomah di atas hidayah. Sehingga barang siapa dari Bani Adam yang terus berpegang dengan hidayah, ya, istiqomah di atas petunjuk, di atas tauhid, ya, di atas ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah dia akan kembali masuk ke dalam al-jannah ya, dia akan masuk ke dalam al-jannah sebagaimana ayah mereka ya, Adam alaihi salatu wassalam. Naktafi bi hadzal qadar, wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.